yang sudah ku sayang telah lalu. Jangan pernah kau coba ungkit kembali. Tak pernah terpikir oleh diriku untuk bercinta lagi dengan dirimu. Biarkan aku sendiri di sini. Tak usah kau rindukan aku lagi. Percuma saja kau datangi aku. Semua ini telah berlalu. Aku takkan pernah mengingat dirimu lagi. Saat cinta ini telah berakhir, aku takkan pernah kembali padamu. Kau bukanlah yang aku inginkan. Jangan harap kau dapat cintaku lagi. Tak usah kau ucapkan kata sayangmu, karena semuanya tak tersisa. Sendiri di sini, tak usah kau rindukan aku lagi. Percuma saja kau datangi aku. Semua ini telah berlalu. Aku takkan pernah mengingat dirimu lagi. Saat cinta ini telah berakhir, aku takkan pernah kembali lagi padamu. Tak usah kau rindukan aku lagi. Percuma.